Sembisosun pahami Riko tego medota lineas moro Seng sanggup sun ngerteni Riko tego ninggal no ambi wong liyo Bengen Riko ngomong dewe bakal bareng selawase nyata neko gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali sampai mati, seng bakal bisa ngelali.